patah hatimu. Pada musik telah dimainkan, mari bersama kita nyanyikan. Satu, dua, tiga, telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Sejahteralah mereka.